إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم الحديث Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara masalah yang penting yang senantiasa semestinya kita mengingatnya adalah mengingat tentang pentingnya al-ukhuwah, pentingnya menjaga ukhuwah, pentingnya merekat menguatkan ukhuwah al-imaniyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Al-ukhuwah al-imaniyah azimatun wa ghaliyatun, perkara yang agung dan mahal, tidak ternilai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma jami'an ma fil ardi ma alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menta'lif, mengakurkan, merukunkan kalbu-kalbu mereka. Kalau seandainya engkau menginfakkan, mengeluarkan, membelanjakan semua yang ada di bumi, iya, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Walaupun semua perbendaharaan di bumi engkau keluarkan, iya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan mereka. Al-ukhuwah al-imaniyah ni'matun 'azimah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. Ingatlah ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu tersebut bersaudara. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Ayuhal muslimun, hafizul ukhuwah wa'arifu qadar ukhuwah. Jagalah ukhuwah. Hendaknya masing-masing kita mengakui, mengenal, mengingat-ingat akan agungnya nilai ukhuwah al-imaniyah. Ya kata para ulama kita, ukhuwah al-imaniyah a'la wa'azam dibandingkan ukhuwah bin nasab mujarrad bidunil iman. Ukhuwah persaudaraan karena sebab iman lebih tinggi nilainya, lebih berharga dibandingkan semata-mata ukhuwah karena nasab yang tidak didasari iman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Alayah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka orang-orang menentang Allah itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ukhuwah al-imaniyah a'la wa a'zam min al-ukhuwah bisababin nasab al-mujarrad bidunil iman. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Walaupun dekat nasabnya, walaupun anak dengan bapaknya, na'udzubillah min dzalik, sebab mendapatkan waris bisababin nasab, tapi ketika ada mani', ada penghalang bedanya agama, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak bisa menjadi pewaris orang kafir, dan orang kafir tidak menjadi bisa pewaris orang muslim. La yarithul muslim kafira wala al-kafir muslima. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jagalah al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah, perkuatlah, dijaga, ditingkatkan, dan waspada dari sebab-sebab yang menyebabkan retaknya ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab yang menjadi sebab kita bisa semakin meningkatkan ukhuwah di antara kita adalah dengan mengingat-ingat fadilah, fadilah, fadail yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang hubungannya semata-mata fillah walillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menunjukkan demikian. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi yawmin la dhilla ila dhillu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahaba fillah. 2 orang yang kecintaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga golongan, tiga sifat, tiga perangai, kalau terkumpul pada seseorang, dia akan mendapatkan, merasakan nikmatnya iman. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awthaq ural iman. Ikatan iman yang paling kuat adalah ketika seorang mendasari al-hubb, cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Wa min asbab, di antara sebab yang akan semakin memperat, menguatkan ukhuwah di antara kita adalah qadha'ul hajah. Qadha'ul hajah, senantiasa berusaha kita menunaikan hajat, kebutuhan saudara kita. Alakh yaqdi hajat akhi, masing-masing berusaha untuk menunaikan, membantu hajat saudaranya. Yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, qadaul hajah, ada tiga martabat, ada tiga keadaan, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adnaha, adnaha, yang paling rendahnya adalah dia bantu saudaranya ketika diminta bantuan, membantunya ketika saudara minta bantuan, iya, dengan wajah al-istibsyar, tapi dengan menunjukkan wajah senang, wajah gembira, tidak menunjukkan wajah muram, siap membantu saudaranya ketika dibutuhkan. Ini adnaha, yang paling rendahnya. Yang pertengahan, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, adalah dia tunaikan hak saudaranya biduni sual, tanpa diminta saudaranya, memiliki kepekaan akan kebutuhan saudaranya, keinginan saudaranya, membantu saudaranya tanpa diminta olehnya. Berupaya senantiasa menutupi saudaranya, mengikuti atau memenuhi kebutuhan saudaranya, membantunya dengan tenaga, dengan harta, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu saudaranya. Dan yang ketiga, tabligh rahimahullahu ta'ala, yang paling tingginya adalah dia mengutamakan kebutuhan saudaranya dari kebutuhan pribadinya. Mengutamakan yaqdi qadha hajati akhi, dibandingkan dia laksanakan kebutuhan untuk pribadi dan keluarganya. Ayol ikhwah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Fahrisu ala qadha hajatul ukhuwah. Apalagi yang sekarang akan kita lakukan insyaallah, satu amalan besar dalam rangka dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala, bakti sosial akan kita lakukan. Maka ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, masing-masing kita harus punya kepekaan, minimalnya an yakhdum an yaqdiya hajat akhik idha tulib, penuhi kebutuhan saudaramu. Dan apalagi ini adalah kebutuhan dakwah, bukan pribadi saudaramu, bantu ketika diminta. Dan yang paling tingginya adalah kamu kalahkan dulu hajat-hajat dirimu, utamakan hajat saudaramu. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Di antara asbab yang akan menguatkan merekat ukhuwah di antara kita adalah dengan masing-masing kita menjaga adab al-islamiyah, menjaga akhlakul karimah. Masing-masing kita berupaya untuk jujur kepada yang lain, Masing-masing kita berupaya untuk menjadi seorang amanah kepada yang lain. Dan masing-masing berupaya untuk senantiasa menjaga lisan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayatul munafik salah, tanda orang munafik tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hati-hati, tiga sifat munafik ada pada diri kita yang akan menyebabkan rusaknya ukhuwah dengan sebab kita mendustai saudara kita. Yang sebab dirusak ukhuwah kita karena sebab kita berkhianat kepada saudara kita. Dan jangan sampai kita merusak ukhuwah dengan saudara kita karena saudara kita merasa kita mengingkari janji dengan dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wahdharu asbab. Asbab yang akan merusak ukhuwah. Asbab minal kharij wa minal dakhil. Asbab dari luar dan sebab dari dalam diri kita. Wa minal kharij, dari luar ada syaitan. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an ya'budaul musallun walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, yang mukhlisin dalam sholatnya. Tetapi syaitan tidak putus asa untuk melakukan tahrish, at-tafriq, memecah belah mereka. Syaitan memiliki makar. Di antara makar syaitan akan dilontarkan kepada diri kita, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah su'udzan kepada saudara kita. Su'udzan kepada saudara kita. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika beliau keluar dari masjid mengantar Safiyyah radhiyallahu anha berpapasan dengan dua orang Ansar yang berjalan cepat melihat Rasul dengan seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma, ala rislikuma. Kata dua orang Ansar menyatakan, subhanallah ya Rasulullah, tidak mungkin kami memiliki su'udzan kepada Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innasyaitan yajri fi ibni Adam majradam. Iyakum ayyakum su'udzan billah wa su'udzan bi ikhwanik. Saudaramu menasihati Anda, saudaramu menasihati Anda, menginginkan kebaikan untuk Anda, tapi Anda memiliki dhon yang jelek kepada saudara Anda. Dhon merasa saudara Anda terpensi kepada Anda. Dhon yang jelek merasa terkungkung, tidak bisa bebas di dalam bergerak dan yang lainnya. Wan merasa saudara Anda fuduli mengurusi urusan-urusan dalam rumah tangga Anda. Padahal ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Abu Darda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Salman radhiyallahu datang kepada ke rumah Abu Darda, boleh melihat istri Abu Darda, Abu Darda radhiyallahu anha, dalam keadaan berpakaian yang tidak semestinya ketika ada suami di rumah. Kata Salman radhiyallahu anhu, ada apa dengan Anda? Kata Abu Darda radhiyallahu anha, saudaramu Abu Darda sudah tidak menginginkan lagi sebagaimana orang lain menginginkan kepada istrinya. Maka Salman radhiyallahu an-nasih menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sengaja datang ke rumah saudaranya untuk membimbing, memberikan bimbingan nasihat kepada saudaranya. Datang Salman radhiyallahu an dalam keadaan Abu Darda berpuasa. Abu Darda radhiyallahu anhu menyedarkan makanan. Kata Salman radhiyallahu, aku tidak akan makan sampai kamu makan. Bermalam di rumah saudaranya, di rumah Abu Darda radhiyallahu an. Di tengah di awal malam Abu Darda bangun. Kata Salman radhiyallahu anhu, nah, tidur. Beberapa jam kemudian bangun, diingatkan, tidur. sampai akhir di akhir malam beliau membangunkan Abu Darda dan salat malam bersama dan mengingatkan inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjatika 'alaiha haqqan wa addu kulli haqqin haqqan. Tidak merasa saudaranya intervensi kepada dirinya, tidak merasa saudaranya peduli ngurusi urusan keluarga dan di rumah tangganya. Berterima kasih. Itulah bukti ukhuwah. Sesungguhnya kamu, dirimu punya hak atas kamu, istrimu punya hak atas kamu, dan tunaikanlah masing-masing mereka hak oleh dirimu. Ayuhan nas, rahimani wa rahimukumullah, hati-hati, asyaitan terus berupaya untuk mengadu domba hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makar syaitan adalah memilih seorang untuk menjadi namam di antara anda dengan saudara anda. An-namam, mengadu domba di antara anda dengan saudara anda. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah qattat, tidak akan masuk surga seorang yang mengadu domba di antara saudaranya. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'ah. Adapun di antara sebab dari dalam diri kita yang merusak ukhuwah kita dengan saudara kita adalah adz-dzunub, dosa-dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddan ithnan fillah thumma furriqa bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang tadinya bersaudara, yang tadinya dia berkasih sayang, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali karena sebab dosa yang dilakukan oleh salah satu keduanya. Kita sudah belajar bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan sebab dosa yang dilakukan kita semua, oleh seseorang kita, akan ada wuhsyah, keterasingan, asing kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terasing di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walaya siyama kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'akhirul khair minhum. Telah terusus merasa asing di hadapan di antara orang-orang baik. Dan semakin kuat rasa keterasingan ini, semakin jauh dari ahlul khair. Dan semakin dia jauh dari saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ikhwanifillah rahimun rahimukumullah. Jagalah ukhuwah. Jagalah ukhuwah di antara kita.